Kita lanjutkan ke poin yang berikutnya, ikhwan. Dan insyaallah taala mungkin di hari-hari yang berikutnya, setiap ba'dal 'ashr kita isi dengan kitab al-munakhalah. Mudah-mudahan insyaallah taala sebelum Ramadan kita telah menyelesaikan kitab ini. Tayyib. Sehingga pelajaran Taisir Al-Adlam atau Umdatul Ahkam kita akhirkan setelah kita menyelesaikan Al-Munakhalah. Qala hafizahullah ta'ala kitab Al-Syuf'ah. Kitab Al-Syuf'ah. Al-Syuf'ah ini berasal dari kata Al-Syafa'ah. Asy-syafa' yang artinya yang mempunyai pasangan, az-zawj, atau dengan istilah yang lain genap, lawannya adalah al-witru, yaitu ganjil. Dinamakan muamalah ini dengan istilah asy-syuf'ah. Hal ini disebabkan karena sesuatu dari barang atau harta yang dimiliki bersama oleh dua orang, sehingga masing-masing dari kedua orang tersebut punya andil dari harta itu. Digabungkan jadi satu. Sehingga dinamakan asy-syufa'ah. Ini secara bahasa, secara lughah. Adapun secara istilah, maka yang dimaksud asy-syufa'ah adalah menarik, ya, menarik bahagian temannya. Intiza'u hissati syarikihi mimman intaqalat ilaihi bi'iwadin maliyin bithamanihi alladhi istaqarra alaihi al-aqdu. Ditarik kembali bahagian milik temannya, bahagian milik sekutunya, ya, atau kawannya dalam memiliki barang tersebut, dari orang yang telah mengambil barang itu, dari orang yang telah mengambil dan memiliki barang tersebut, yang diganti dengan harta. Yang diganti dengan harta. Maka ditarik kembali untuk kemudian dibayar dengan biaya atau sejumlah dengan apa yang telah ditetapkan dalam akad. Ini akan semakin jelas insyaallah taala dengan misal, dengan contoh. Misalnya ada dua orang. Yang kedua orang ini memiliki sebidang tanah. Sebidang tanah milik keduanya. Ya, dalam artian tidak dipisah. Ya, masih dalam keadaan makhlut, masih dalam keadaan tercampur. Belum bisa dibedakan mana miliknya si A, mana miliknya si B. Kedua-duanya milik yang memiliki tanah tersebut tanpa dipisah. Nah, sebab kalau sudah dipisah, maka bukan syuf'ah lagi namanya. Bukan syuf'ah lagi namanya dalam istilah. Nah, tapi selama belum dipisah, milik harta tersebut, anggaplah sebuah tanah yang luasnya 1 hektar, sebidang tanah. Luasnya 1 hektar. Nah, dalam keadaan tanah ini belum dibagi, yang mana miliknya si A dan yang mana miliknya si B. Nah. Ya. Mereka berdua memiliki tanah tersebut. Hanya saja tentunya masing-masing dari mereka memiliki bahagian dari tanah tersebut 50%. Jadi 50-50. Nah, hanya saja belum dibagi dan belum ditetapkan bahagian masing-masing. Tiba-tiba salah satu dari kedua orang ini yang memiliki harta tersebut, salah satunya menjualnya kepada orang lain. Dia menjualnya kepada orang lain, pihak ketiga. Tanpa sepengetahuan si B. Nah, si A menjual miliknya. Padahal belum dipisah. Belum ditetapkan mana milik si A, mana milik si B. Kedua-duanya memiliki tanah tersebut. Tanpa dia memberitahu temannya, syariknya ini, sekutunya dia dalam memiliki tanah tersebut, maka si A ini menjualnya kepada pihak ketiga. Nah, dan telah terjadi transaksi, telah terjadi akad. Telah terjadi akad. Nah, dan si A telah mengambil biaya dari tanah tersebut. Setelah dia menjualnya. Setelah itu khabar ini sampai kepada si B. Berarti sudah berpindah tangan. Yang tadinya milik si A, berpindah dia menjualnya kepada si C. Sehingga yang tadinya milik si A, maka berpindah kepada si C yang diganti dengan biaya penjualan tersebut. Nah, berarti sekarang si B bersekutunya dengan siapa? Bukan lagi dengan si A, tapi dengan si C. Sampai khabar ini kepada si B, bahwa A telah menjualnya kepada si C. Maka dia tidak setuju. Dan dia tidak ridha. Maka dalam hal ini, apabila dia tidak ridha, maka dia berhak untuk melakukan syufa'ah. Nah, inilah yang dimaksud dengan syufa'ah. Ya, yaitu si B berhak untuk mengambil, ya, secara paksa, mengambil secara paksa, kalau dia tidak setuju, harta tersebut dijual kepada si C, maka si B berhak mengambil secara paksa kepada si C, dan mengganti berapa jumlah yang telah dia keluarkan. Karena dia lebih berhak memiliki tanah tersebut, daripada si Ain menjual kepada orang lain, karena dia adalah sekutunya, syariknya dalam memiliki harta itu. Nah, maka dia berhak mengambilnya secara paksa. Nah, dan secara hukum syar'i. Kalau ternyata si C tidak mau, maka si B berhak untuk menyampaikannya kepada qadhi. Ya, tentunya kita berbicara apabila di sana ada mahkamah syar'iyah yang bisa memutuskan perkara tersebut dengan syuf'ah. Ya, secara hukum syar'i. Maka dipaksa diambil harta tersebut dan diberikan kepada si B, dan B lebih berhak untuk membelinya karena dia adalah syarik dari si A. Maka dia berikan kepada si C tersebut jumlah berapa uang yang dikeluarkan, dan harta itu diambilnya kembali sehingga seluruh bidang tanah itu adalah milik si B karena dia tidak ridha. Nah, inilah yang dimaksud dengan asy-syufa'ah. Ya. Jadi asy-syuf'ah adalah intiza'u hissati syarikihi. Mengambil secara paksa bahagian dari temannya, dari sekutunya. Mimman intaqalat ilaihi, dari satu barang yang mereka bersekutu bersama dalam barang tersebut yang berpindah ke tangan orang lain. Ya. Yang berpindahnya itu bi'iwadin maliyin, dengan ada ganti dari hartanya. Ya, dengan ada ganti harta. Bi'iwadin mali. Dalam artian dia menjualnya. Ya. Berbeda kalau pergantian itu karena memang harus demikian. Berganti kepemilikan karena memang harus demikian. Nah, ini tidak termasuk dalam perkara syuf'ah. Sebagai contoh misal, si A dan si B memiliki sebidang tanah. Mereka bersama dalam memiliki tanah tersebut. Lalu kemudian si A ini meninggal. Nah, kalau si A ini meninggal, yang mengambil hartanya siapa? Siapa, ikhwan? Hah? Ahli warisnya, anaknya contohnya. Ya, dia punya anak laki-laki, maka diambil oleh anaknya yang laki-laki tersebut. Anak semata wayang. Nah, maka harta ini berpindah dari si A kepada Ibnu A, anaknya si A itu tadi, karena memang harus demikian. Ya. Maka dalam keadaan seperti ini tidak terjadi syufa'ah. Dalam artian tidak boleh si B mengatakan, saya tidak ridha. Tidak boleh. Karena memang sudah menjadi hukum syara' apabila orang meninggal, maka yang mengambil hartanya adalah ahli warisnya. Nah. Sehingga berpindah kepada Ibnu A, anaknya misalnya. Anaknya si A. Nah, ini tidak termasuk. Nah. Yang termasuk kalau kemudian si A sengaja menjual dengan pilihan dia. Dia sengaja menjualnya kepada orang lain. Kepada si C, sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Maka ini tidak boleh. Tanpa keridhaan dari si B. Yang terjadi perselisihan di kalangan para ulama, kalau si A memberikan kepada si C dalam bentuk hibah, pemberian atau hadiah. Ya. Berarti tidak ada ganti dari harta. Dia hanya memberikan begitu saja. Apakah yang demikian ini boleh? Apakah di dalamnya terdapat syuf'ah? Dalam artian si B berhak menarik secara paksa? Atau tidak? Terjadi khilaf di kalangan para ulama. Ya. Yang dirajihkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, bahwa yang demikian ini pun termasuk dalam perkara syufa'ah. Dalam artian berhak bagi si B untuk mengambilnya secara paksa dari si C. Karena si A memberikan pada si C berdasarkan ikhtiarnya, keinginan dia. Ya. Boleh jadi si B ini tidak senang sama si C itu karena mungkin akhlaknya jelek sehingga menimbulkan kemudaratan. Sedangkan yang diinginkan dari syufa'ah ini adalah untuk menghilangkan kemudaratan kepada temannya, kepada sekutunya terhadap harta yang dimiliki. Nah, yang namanya barang ya, atau sebidang tanah yang dimiliki bersama, boleh jadi pada sebagian tanah itu ada yang lebih baik dari sebagian tanah yang lain, sementara belum ditentukan batasan-batasannya. Nah, sehingga dalam hal ini si B tadi ya berhak untuk mengambil secara paksa, lalu dia mengganti dengan biaya yang telah ditetapkan pada saat akad tersebut. Sehingga apabila si A dan si B sama-sama memiliki barang ya, ataukah tanah ataukah yang semisalnya ya, yang tidak bisa dipisahkan tentunya. Apabila belum dipisahkan, maka apabila si A hendak menjual bagiannya, maka dia harus melaporkan itu kepada si B. Dia harus meminta izin terlebih dahulu. Saya ingin menjual ya, milik saya dari tanah ini yang sebesar 50% dari 1 hektar tersebut. Saya ingin menjualnya kepada si C. Gimana? Kamu setuju enggak? Kalau kemudian si B ini setuju, ya silahkan saja. Boleh. Nah, akan tapi minta izin, harus memberitahu. Hal ini dalam rangka untuk menghindari adanya takhasum, pertikaian, pertengkaran yang terjadi di antara manusia dalam permasalahan harta. Bisa difahami ya, ikhwan? Nah, dan yang seperti ini adalah perkara yang disyariatkan. Asy-syuf'ah berdasarkan hadis-hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Disyariatkan. Tidak ada yang mengingkari perkara ini kecuali ada sebagian, satu orang, Abu Bakar, ya. Al-Asam yang mengingkari, dinukilkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Qala rahimahullahu ta'ala asy-syuf'atu wa hiya hukmun syar'iyyun yata'allaqu bisy-syariki wal jar fi taqdimihima 'inda bai'i syariki hissatahu. Yang dimaksud asy-syuf'ah adalah hukum syar'i yang ada hubungannya dengan teman sekutu dalam memiliki suatu barang atau tetangga ya, Nanti ada pembahasan yang kedua nanti. Asy-syuf'ah dalam hal bertetangga. Kalau sekarang pembahasannya asy-syuf'ah dalam hal bersekutu dalam memiliki harta. Bersama dalam memiliki harta. Fi taqdimihima 'inda bai'i syariki hissatahu. Ya. Pada saat salah seorang dari dua sekutu tersebut hendak menjual bahagiannya kepada orang lain. Fatakunul aulawiyatu lisyariki tsani 'indal bai', maka yang paling utama yang berhak memiliki bahagian yang dimiliki oleh teman sekutunya adalah temannya sendiri. Ya. Pada saat dia hendak menjualnya. Jadi kalau si A dan si B ini memiliki satu barang, ya, misalnya mobil atau tanah yang sebagaimana kita sebutkan, dia harus datang kepada si B. Atau si B yang ingin menjual, dia harus datang kepada si A. Ya, saya ingin menjual barang saya. Nah, gimana? Kamu setuju enggak? Apa kalau antum sendiri yang mau membelinya? Tafadhal, silahkan. Nah, kalau si B mengatakan, ya saya yang mau membeli. Nah, silahkan terjadi ketetapan. Nah, tawar-menawar. Yang jelas yang lebih berhak untuk membelinya terlebih dahulu adalah yang menjadi teman sekutunya dalam harta tersebut. Kalau dia mengatakan, ya sudah, juallah kepada yang lain. Siapapun yang menjadi sekutu saya ridho. Sudah, silahkan. Maka tidak mengapa. Nah, karena dia telah mengizinkan itu. Ya. Adapun tanpa izin, dia langsung melakukan tindakan, ya, menjual sebagian yang dimilikinya dari harta tersebut, maka terjadilah syuf'ah dalam hal ini. Di mana sekutu tersebut berhak untuk merampas kembali dan mengganti dengan berapa yang telah ditetapkan dalam akad jual beli tersebut ketika dia menjual barangnya. Wa tafsilu ahkamiha annaha thabitatun fi kulli syai'in mushtarakin bainatsnain. Dan perincian dalam masalah hukum-hukum asy-syuf'ah ini adalah perkara yang telah ditetapkan pada setiap sesuatu. Segala jenis harta, ya, yang ikut serta padanya dua orang dalam memiliki satu harta. La farqa baina hayawanin wa jamadin wa ghairi dhalik. Tidak ada perbedaan dalam hal ini. Apakah mereka sama dalam hal memiliki hewan? Ada 10 ekor kambing. Dimiliki siapa? Dimiliki oleh Ahmad dan Muhammad, misalnya. Nah, dalam keadaan belum dipisah, ya. Seluruhnya 10 ekor ini miliknya Ahmad dan miliknya Muhammad. Nah. Atau jamad, barang yang mati. Barang-barang tanah, mobil, motor, dan yang lainnya. Semuanya di dalamnya terjadi syuf'ah selama belum dipisah. Beda kalau misalnya ada 10 ekor kambing, lalu kemudian pada saat si A hendak menjual, maka dia mengatakan pada si B, kita bagi saja ini. Ya, kita bagi saja harta milik kita dalam pemeliharaan kambing tersebut. Maka mereka sepakat membagi masing-masing 5 ekor. Nah, kalau sudah terbagi, yang 5 ini miliknya si A, maka si A boleh menjual miliknya tersebut, 5 ekor itu, walaupun dia tidak mengabarkan kepada syariknya, karena sudah di tetapkan masing-masing kepemilikan. Nah, yang tidak boleh dijual pada saat belum ada pemisahan masing-masing dari milik, ya, harta tersebut. Idza arada syariku bai'a hissatihi, apabila sekutu ini hendak menjual bahagiannya, ya, tanpa mengabarkan kepada sekutunya. Fal aulawiyatu lisyariki ma'ah, maka yang lebih berhak untuk memiliki bahagian dari harta tersebut adalah sekutunya itu sendiri. Li hadits Jabirin, berdasarkan hadits Jabir radhiyallahu anhu, anna nabiyya sallallahu alaihi wa sallam qada bisyuf'ati fi kulli ma lam yuqsam. bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menetapkan adanya syuf'ah, ya, pemaksaan untuk mengambil barang tersebut diserahkan kepada temannya, sekutunya, ya, pada setiap perkara yang belum dibagi, ya, dengan ketentuan yang telah ditetapkan, terjadi syuf'ah. Fa idza waqa'atil hudud, maka apabila telah terjadi batasan-batasan itu sudah ditentukan, wasurrifati turuqu, dan telah dipisah, ya, jalan-jalan tersebut, kalau itu jalan, fala syuf'ah, maka tidak ada lagi syuf'ah. Sebagaimana yang telah kita sebutkan. Nah. Ya. Kalau memungkinkan untuk dibagi. Sebab terkadang ada sebagian barang yang tidak memungkinkan. Seperti mobil misalnya. Gimana cara membaginya? Ya. Cara membagi mobil. Oke. Harus dibelah. Nah. Kalau tanah memungkinkan dibagi. Nah, yang sebelah utara milik si Fulan, yang sebelah selatan miliknya si Ilan. Maka si Fulan menjual bagiannya, silahkan, diperbolehkan. Walaupun dia tidak mengabarkan kepada syeriknya, karena sudah dipisah. Masing-masing telah memiliki dari bagian harta itu. Akhrajahul Bukhari fi sahihih, telah dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Wa ila hadza dhahaba al-imamu Abu Hanifah wa Malik. Dan ini adalah pendapatnya Abu Hanifah dan al-Imam Malik, anna syuf'ata thabitatun fi kulli syai. Bahwa syuf'ah itu adalah perkara yang tetap, yakni yang boleh, yang disyariatkan dalam segala jenis harta, segala sesuatu. Mushtarikun bainatsnain, yang ikut serta padanya antara dua orang. Kama qaddamtu, sebagaimana yang telah aku sebutkan. Maka ini akhwan, diingat-ingat surah, suratul mas'alah, ya, bentuk muamalah yang disebut dengan syuf'ah itu bagaimana, yang mana yang diperbolehkan, yang mana yang termasuk padanya syuf'ah, dan yang mana yang tidak termasuk padanya syuf'ah. Nah, wallahu a'lamu bis-shawab. Ila huna ya ikhwan, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa insyaallah besok tetap kita melanjutkan untuk membaca kitab Al-Munakhalah. Tafadhalu, hafizakumullah.